Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Biasanya kajian Ba'dal Maghrib di Masjid Al-Ikhlas Karangbendo dengan kita kaji kitab Syarah Sunnah dan At-Tadhib fi Adillah Al-Ghaya wa Takrib. Kali ini kita hanya bisa ngaji di rumah dan kita masih bahas kitab yang sama. Kami kali ini akan membahas dua pembahasan tersebut, Syarah Sunnah sampai masih dalam sikap pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita akan melihat keutamaan dari Utsman bin Affan. Lalu yang berikutnya nanti kita akan lihat beberapa pembahasan dari At-Tadhib tentang sunnah-sunnah sholat, mulai dari sunnah yang dilakukan sebelum sholat ada azan dan iqamah. Baik, kami bacakan perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah. Nanti setelah kami edit beberapa, baru tulisan ini baru bisa kami cantumkan di website rumaisa.com. Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan, wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, fa huwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nusanni ba'dahu bil Faruq wa huwa Umar bin Al-Khattab. Fahuma wazira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhaji'ahu fi qabrihi. Kita sebutkan di urutan kedua setelahnya adalah Al-Faruq, yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Keduanya adalah orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersebelahan kuburnya dan teman duduk di surga. Kemudian wa nusalli subidhin nurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, thumma bidhil fadli wattuqa Aliin ibni Abi Talibin radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kita sebutkan yang ketiga adalah Dhun-Nurain, pemilik dua cahaya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya adalah pemilik kemuliaan dan ketakwaan, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah meridhoi mereka berempat. Nah, kali ini setelah kita menyebutkan tentang Umar bin Khattab, kita sebutkan tentang sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, nama panjangnya atau keturunannya, silsilahnya kita dapat lihat dari nama beliau berikut ini. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Asy-Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'addu bin Adnan. Nah, kalau kita lihat dari garis keturunannya, nanti punya titik kesamaan di Abdul Manaf. Dan juga merupakan kakek dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu di atasnya Abdullah, di atasnya Abdul Muttalib, di atasnya itu Hashim, di atasnya itu Abdul Manaf, di atasnya itu baru Qusay. Maka punya kesamaan pada Abdul Manaf di sini. Nah, Amirul Mukminin Dzun-Nurain berhijrah itu dua kali. dan suami dari dia adalah suami dari dua orang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya itu bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdusyams. Dan neneknya bernama Ummu Hakim Bidha binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah. Jadi neneknya itu bibi Rasulullah. Maka dari sisi nasab, orang Quraisy satu ini memiliki kekerabatan yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman dengan Nabi punya kekerabatan, baik dari bapaknya Utsman tadi maupun dari ibunya Utsman. Karena Bidha binti Abdul Muttalib itu bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah neneknya. Nenek dari Utsman bin Affan. Dari sisi nasab, orang Quraisy satu ini memiliki kekerabatan tadi seperti disebut sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain sebagai keponakan Rasulullah, Utsman juga menjadi menantu Rasulullah dengan menikahi dua putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat dari keutamaan ini saja sudah menunjukkan kalau Utsman itu punya keutamaan, karena seorang itu tak cari mantu untuk putrinya, ya, menantu untuk putrinya nantinya, tentu saja pasti dia milih orang-orang pilihan di situ. Ya, itu sudah kita paham bagaimana sosok dari Utsman bin Affan. Dari dua putri yang dinikahi oleh Utsman, yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Yang pertama menikahi Ruqayyah, kemudian meninggal, kemudian menikahi Ummu Kulsum. Lalu Utsman bin Affan termasuk di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau juga menjadi 6 orang anggota syura dan salah seorang khalifah al-Mahdiyyin yang diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Jadi Nabi SAW kan pernah mengatakan, wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kemudian Utsman adalah seorang yang rupawan, lembut, janggutnya itu lebat, berperawakan sedang, mempunyai tulang persendian yang besar, berbahu bidang, rambutnya lebat, dan bentuk mulutnya itu bagus. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana ya fisik dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Az-Zuhri mengatakan beliau berwajah rupawan, bentuk mulut bagus, berbau bidang, berdaya lebar, dan mempunyai telapak kaki yang lebar. Nah, Amirul Mukminin Utsman bin Affan terkenal dengan akhlaknya yang mulia, sangat pemalu, dia itu dermawan dan terhormat. Dan terlalu panjang untuk mengisahkan kedermawanan beliau kepada kesempatan yang sempit ini. Ya, untuk kehidupan akhirat, menolong orang lain dan berderma seolah-olah hartanya seringan buah-buah kapuk yang terpecah lalu kapuknya berembus bagai angin yang kencang. Berarti beliau itu sangat semangat sekali untuk bersedekah. Kemudian penduduk surga yang hidup di bumi. Utsman ini adalah penduduk surga yang hidup di bumi. Jadi Abu Musa al-Ash'ari bahwa Rasulullah SAW masuk ke sebuah kebun dan memerintahkanku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Kemudian datang seorang lelaki untuk masuk. Beliau bersabda, izinkan dia masuk. Kemudian beritahkan kepadanya bahwa ia masuk surga. Ternyata laki-laki tersebut adalah Abu Bakar. Setelah itu datang laki-laki lain meminta diizinkan masuk. Beliau bersabda, izinkan masuk. Kemudian beritahkan kepadanya bahwa ia itu masuk surga. Ternyata laki itu yang kedua di sini adalah Umar bin Khattab. Lalu datang lagi seorang laki-laki minta diizinkan masuk. Beliau terdiam sejenak lalu bersabda, izinkan ia masuk, kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga disertai dengan cobaan yang menimpanya. Ternyata laki-laki tersebut adalah Utsman bin Affan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar itu masuk surga, Umar masuk surga, dan Utsman itu masuk surga. Adapun kedudukan Utsman dibanding umat Islam lainnya disebutkan berikut ini. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semuanya aku melihat bahwa aku diletakkan di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi daun timbangan lainnya, ternyata aku lebih berat dari mereka." Kemudian diletakkan Abu Bakar di satu daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi yang lainnya, ternyata Abu Bakar lebih berat daripada umatku. Setelah itu diletakkan Umar di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi yang lainnya, ternyata dia lebih berat dari mereka. Lalu diletakkan Utsman di sebuah daun timbangan dan umatku di sebelah di sisi lainnya, ternyata dia lebih berat dari mereka. Menunjukkan Abu Bakar lebih berat, menunjukkan Umar lebih berat, begitu juga Utsman radhiyallahu anhum. Terus ada hadis yang serupa diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Umar bin Al-Khattab. Hadis ini menunjukkan kedudukan Abu Bakar, Umar dan Utsman dibandingkan seluruh umat Nabi Muhammad yang lain. Lihat ya, sampai dibandingkan dengan umat yang lain, Utsman tetap masih lebih mulia. Seandainya orang-orang terbaik dari umat ini dikumpulkan lalu ditimbang dengan salah seorang dari tiga orang sahabat ini, niscaya timbangan mereka lebih berat dibandingkan seluruh orang-orang terbaik tersebut. Lalu yang terakhir tentang kabar tentang kekhalifahan dan orang-orang yang akan memberontaknya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang untuk memanggil Utsman. Nah, ketika Utsman sudah datang, Rasulullah menyambut kedatangannya. Setelah kami melihat Rasulullah menyambutnya, maka salah seorang dari kami menyambut kedatangan yang lain. Dan ucapan terakhir yang disampaikan Rasulullah sambil menepuk pundak Utsman adalah, "Wahai Utsman, mudah-mudahan Allah akan memakaikanmu sebuah pakaian mengamanahimu jabatan khalifah. Dan jika orang-orang munafik ingin melepaskan pakaian tersebut, janganlah engkau lepaskan sampai engkau bertemu denganku, yaitu meninggal." Dan akhirnya perjumpaan yang disabdakan Rasulullah SAW pun terjadi dari Abdullah bin Umar bahwa Utsman bin Affan berbicara di hadapan khalayak ramai, "Aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, lalu beliau mengatakan, 'Wahai Utsman, berbukalah bersamaku. Berbukalah bersama kami.' Maka pada pagi harinya beliau berpuasa dan di hari itulah beliau terbunuh." Jadi tidak sempat tadi ya untuk menunaikan puasa secara sempurna berarti. Dan berarti dia meninggal dunia dalam keadaan berpuasa. Dan tadi dibilang tadi ada yang berontaknya, disinilah memberontaknya. Dan Katsir bin As-Salat mendatangi Utsman bin Affan dan berkata, "Amirul Mukminin, keluarlah dan duduklah di teras depan agar masyarakat melihatmu. Jika engkau lakukan itu, masyarakat akan membelamu." Utsman tertawa lalu berkata, "Wahai Katsir, semalam aku bermimpi seakan-akan aku berjumpa dengan Nabi Allah, dengan Abu Bakar, dengan Umar." Lalu beliau bersabda, "Kembalilah karena besok engkau akan berbuka bersama kami." Kemudian Utsman berkata, "Demi Allah, tidaklah matahari terbenam esok hari kecuali aku sudah menjadi penghuni akhirat." Nah, itu menunjukkan akhir hidup dari Utsman bin Affan. Demikianlah sedikit cuplikan tentang keutamaan Utsman bin Affan yang mungkin tertutupi oleh orang-orang yang lebih senang memperhatikan aib-aib seseorang seperti sahabat ini. Padahal aib itu sendiri adalah fitnah yang dituduhkan kepada Utsman yang tidak benar. Semoga Allah meridai Utsman bin Affan dan masukkannya ke dalam surga yang penuh kedamaian. Baik, selanjutnya kita lihat At-Tazhib fi Adillah wa Takrim. Dalam mata Nabi Syuja, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Dalam mata Nabi Syuja setelah menyebutkan mengenai rukun, kita lihat mengenai sunnah-sunnah ketika sholat. Yaitu dibagi dua, ada sebelum sholat itu masuk dan ada sudahnya. Sunnah-sunnah sholat. Qabla dukhuli fiha syai'an. Al-adhanu wal-iqamatu. Wabada dukhuli fiha syai'an. At-tashahudul awalu. Wal-kunutu fi subhi. Wal-witri fi nisfi sani min syair Ramadan. Wahai'atuha khamsa asyarata khaslan. Khaslah. Raful yadaini inda takbiratul ihrami wa inda ruku'i wa raf'u minhu. Disebutkan oleh Abu Suja, sunnah sebelum masuk waktu sholat itu ada dua. Yaitu ada azan dan iqamah. Ya, yaitu ada azan satu dan dua itu ke iqamah. Kemudian sunnah setelah waktu sholat itu masuk ada dua macam. Yaitu tasyahud pertama. Kemudian kunut subuh. Nah, kunut subuh di sini ditambahkan lagi dengan kunut witir setelah pertengahan dari bulan Ramadan. Kemudian ada lagi namanya sunnah hayat, yaitu ada 15. Di antaranya itu raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk dan bangkit darinya. Nah, sekarang kita lihat tentang azan dan iqamah dalam sholat. Saya Profesor Dr. Musta'al Buga mengatakan azan dan iqamah adalah untuk sholat-sholat fardu. Dalil yang menunjukkan disyariatkannya azan dan iqamah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Malik bin Al-Huwairits bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum hadukum wa li ummakum akbarukum." Jika waktu sholat itu datang, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, hendaklah orang yang paling tua di antara kalian itu menjadi imam kalian. Kemudian Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Zaid, jika akan mengerjakan sholat, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukum wajib ini berubah menjadi sunnah berdasarkan dalil-dalil lainnya. Lihat lafaz azan sebagai berikut. Ya, kalau tadi kita bahas hukum wajib ini berubah menjadi sunnah berdasarkan dalil-dalil hukumnya. Jadi asalnya di situ wajib, namun karena promo atau ya, hukum wajib ini berubah menjadi sunnah berdasarkan dalil-dalil lainnya. Yaitu azan dan iqamah itu, kalau kita lihat dalil lainnya juga ada, maka kita kompromikan. Jadi azan dan iqamah itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib, karena kompromi ayat atau kompromi dalil. Lafaz azan adalah sebagai berikut: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahdu an la ilaha illallah, syahdu an la ilaha illallah. Syahdu anna Muhammad Rasulullah, syahdu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ketika azan subuh ditambahkan, as-salatu khairum minan naum. Setelah mengucapkan hayya alal falah yang kedua. Namun, lafaz iqamat adalah sebagai berikut. Jadi, lebih ringkas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya alal salah, hayya alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan lafaz ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain selain keduanya, disunnahkan bagi orang yang mendengar azan untuk mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh muazin. Jika azan selesai, hendaknya dia berselawat kepada Nabi SAW dan berdoa sesuai dengan hadis yang diriwayatkan. Nah, kesimpulannya, azan dan iqamah menurut mazhab Syafi'i ini sunnah sholat yang dilakukan sebelum sholat itu dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita kaji untuk kesempatan malam hari ini. Selanjutnya, kami lihat jika ada yang mau bertanya. Apa memang ada riwayat yang menceritakan bahwa Utsman bin Affan berpakaian isbal? Wallahu a'lam, saya belum tahu tingkah Umar seperti itu, namun yang jelas sunnah Nabi itu celana di atas mata kaki. Abu Bakar pernah kelihatan turun dari mata kaki karena Abu Bakar itu terlihat kurus. Kemudian kami buka sesi tanya jawab, bisa tanya langsung lewat YouTube. Ustaz, kalau azan diganti yang lafaz sholatlah di rumah itu gimana? Iya, itu boleh dilakukan ketika hujan deras dan musim wabah seperti ini ketika sholat dilaksanakan di rumah. Kalimatnya as-sholatu ala sallu fi rihal atau sallu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian. Ketika menawi diletakkan nanti setelah selesai lafaz azan seperti biasa. Ustaz, bagaimana hukumnya dengan sholatnya orang yang isbal sah dan baiknya celana di atas mata kaki? Kalau sholat di rumah sama keluarga, apa pakai iqomah? Iya, pakai iqomah saja, tidak pakai azan. Tidak pakai iqomah pun dibolehkan. Ustaz, gimana kondisi di Jogja dan sekitarnya? Alhamdulillah di Jogja masih aman walaupun ada kasus atau korban dari corona. Setafun mau bertanya, apakah darah setelah operasi hamil etopik itu termasuk nifas? Jadi sebelum operasi memang udah keluar darah. Kalau sudah keluar darah sebelum operasi, belum darah nifas, masih darah istihadah. Kalau sholatnya tidak dilaksanakan berarti qadha sholat tadi. Saya lihat di Facebook. Ustaz, untuk mukena itu apakah harus perusahaan kemarin salah satu ustadz bilang kalau pakai potongan itu masih kelihatan aurat. Jadi kalau ketika takbir itu tidak sah. Yang penting nutup. Ya, saran saya yang mukena di atas lebar. Kalau dia pakai jilbab saya berarti jilbabnya itu lebar yang dia kenakan. Sehingga kalau itu ada terpisah dikit, ada dua style yaitu atas dan bawah, dibolehkan dan tetap sah. Yang di YouTube, assalamualaikum Ustaz, sekarang di Purwokerto baru saja dihentikan sholat di masjid anak, merasa sedih dan bagaimana menjaga keimanan Ustaz. Ikuti kajian live, ikuti tausiah-tausiah Ustaz dan tetap disarankan di rumah. Ustaz, agar kita tidak futur ketika keadaan seperti ini, susah sholat di masjid dan bermajelis ilmu di masjid, ikuti live dan ikuti kajian-kajian online atau video-video yang ada di YouTube gitu. Ya, hiasi diri dengan ilmu seperti itu terus. Semoga Allah jaga keistiqomahan. Karena ya, sekarang musim rawan, jadi nggak bisa kemana-mana kecuali ngaji online seperti ini. Pada kondisi saat ini di mana ada imbauan untuk beribadah terutama sholat di rumah, apakah jika melaksanakan sholat subuh di rumah kemudian dilanjutkan dengan tetap duduk sambil zikir, mengaji terus dilanjutkan dengan sholat isyrak, apakah dapat dihitung seperti pahala orang yang berumrah? Iya. Coba lihat tulisan saya yang terbaru di rumahisra.com tentang cara sholat di rumah, ada keterangan di situ. Dan itu fatwa dari Syekh bin Bas, bagi wanita atau orang yang bukan sholat di rumah karena uzur, atau memang diperintahkan sholat di rumah, maka dia menunggu sampai matahari meninggi sekitar 15 menit setelah matahari terbit, lakukan sholat isyrak di situ. Untuk Ahmad Sadir Ridho, artinya beda sekali ketika berada di majelis ilmu di masjid dan di YouTube. Ya, banyak berdoa pada Allah sekarang, yang penting doa terus pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Wallahu a'lam bishawab, demikian yang bisa kami bahas untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita tambahan ilmu dan amal, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah tetap ikuti kajian-kajian seperti ini online agar terus menguatkan iman. Insyaallah besok pagi ada kajian bersama Majelis Sofia Soleha dengan tema tentang Firqatun Najiyah dan pembahasan Safinatun Najiyah, silakan ikuti. Mudah-mudahan dapat materi manfaat dengan mengikuti kajian besok pagi. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.